rente rente di hutan jati, rupa yang cantik menawan hati. Kalau takut mudik bersampan, janganlah coba petik selasi. Kalau takut cinta bertaufan, kalau takut cinta bertaufan, janganlah coba berjudikasi. Janganlah coba berjudikasi. Rente-rente hujan gerimis, rupa yang cantik bertambah. Kalau takut petik kenari, janganlah coba sunting kenangan. Kalau takut tertusuk duri, kalau takut tertusuk duri, janganlah coba bermain bunga. Janganlah coba bermain bunga. Rente-rente hujan gerimis, rupa yang cantik bertambah manis. Rente-rente di hutan jati, rupa yang cantik menawan hati. Kalau takut pada bayangan, jangan bercermin di siang hari. Kalau takut terbakar tangan, kalau takut terbakar tangan, janganlah suka bermain api. Janganlah suka bermain api.